membisikkan kata hati. Kau tahu diriku menerima semua ini. Bunga berseri seindah pelangi, embun menitik seindah permata. Oh, oh. Tergetar kini bunga-bunga.